kau tak anggap ku ada. Ku tak akan memintamu untuk mencintaiku. Ku tak berharap kau cintaiku. Ku tak berharap kau balas cintaku. Yang ku harap kau izinkan aku mencintaimu. Cinta ini sudah terlanjur ku miliki dari dirimu. Biarkan cintaku bersamamu. Ragaku tak bisa bersamamu. Ku tak berharap kau cintaiku. Ku tak berharap kau balas cintaku. Yang ku harap kau izinkan aku mencintaimu. Cinta ini sudah terlanjur ku miliki dari dirimu. Biarkan cintaku bersamamu. Meski ragaku tak bisa bersamamu. Cinta ini